Pelajaran ke-23, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala, bab Inna wa Ahwatuha. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi hari ini kita lanjutkan di halaman ke-46 di kitab Muyassar, Inna wa Akhwatuha, yaitu pembahasan tentang Inna dan saudara-saudaranya Inna, atau huruf-huruf yang dia memiliki amalan seperti Inna, yaitu isim marfu atau marfu atul asma yang ke-6 di kitab ini. Inna wa akhwatuha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Inna dan teman-temannya, dia itu masuk ke dalam mubtada' dan khabar. Fatansibu al-mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabaraha. Dia itu menasabkan mubtada' wa yusamma ismaha, dan mubtada' tadi dikatakan sebagai isim inna. Wa tarfa'u al-khobaro, dan dia merofakkan khobar dan dinamakan khobar inna. Jadi inna ini amalannya kebalikan dari kana. Kalau kana kemarin dia merofakkan mubtada' menasobkan khobar, sedangkan inna ini menasobkan mubtada' dan merofakkan khobar. Dan diingat, kalau kemarin kana wa akhwatuha af'alun, kana dan teman-temannya itu semuanya fi'il. Sedangkan inna wa akhwatuha, untuk inna dan akhwatnya ini, teman-temannya ini semuanya adalah huruf. Semuanya huruf. Maka dia nanti mabni, karena huruf. Dan inna masuknya ke jumlah ismi ya, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada' dan khobar. Kita lihat di sini mislu, contohnya ada mubtada' dan khobar, kemudian kemasukan inna. Allahu azizun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia. Allahu azizun. Kita masukkan inna ke sana. Innallaha azizun. Sesungguhnya, jadi inna di sini litaukid, dikatakan oleh para ulama nahwu dia litaukid untuk menguatkan, maka artinya sesungguhnya innallaha azizun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu aziz. Kita lihat di sini inna masuk ke jumlah ismiyah Allahu azizun. Lafaz jalalah Allah mubtada, khabarnya adalah azizun. Kemudian inna amalannya adalah tansibu al-mubtada'a, dia menasobkan mubtada' dan merofakkan khobar sehingga menjadi innallaha azizun. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu aziz. Contoh yang berikutnya, Umaru adilun. Umar, dia seorang yang adil. Kita masukkan inna badannya, inna umaro adilun. Sesungguhnya Umar itu dia orang yang adil. Umaru tidak ditanwin karena dia mamnu' minas sharf. Al-alam ma'al adal. Itu karena dua sebab. Sebab pertama karena dia nama. Yang kedua adal, yaitu pergeseran pola, pergeseran wazan. Inna Umaro adilun. Sesungguhnya Umar itu seorang yang adil. Umaro kalau kita irob, Umaro ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu al-mamnu'u minas-sarfi. Adilun khobaru inna marfu'un wa alamatu adilun khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Kemudian abuka tabibun, bapakmu seorang dokter. Kita masukkan inna ke sana, inna abaka tabibun. Sesungguhnya bapakmu seorang dokter. Abuka berubah menjadi abaka. I'rabnya di sini abaka sebagai isim inna mansub dengan tanda alif karena abaka adalah asma'ul khomsah. Dan dulu kita ingat asma'ul khomsah ketika mansub tandanya alif. Tabibun khobar inna marfu' dengan tanda dhammah. Al-waladani rosibani, dua orang anak laki-laki yang rosibani, gagal. Jadi kita masukkan inna di sana, innal waladaini. Jadi innal waladaini rosibani. Sesungguhnya dua orang anak laki-laki itu rosib, mereka semuanya gagal. Innal waladaini, al-waladaini di sini sebagai isim inna, mansub dengan tanda ya. Dia mansub dengan tanda ya karena dia musanna. Musanna itu ketika mansub tandanya ya. Rosibani khobar inna marfu dengan tanda alif. Albintani nasyitotani, dua orang anak perempuan rajin. Kemasukan inna, innal bintaini nasyitotani. Sesungguhnya dua orang anak perempuan itu mereka rajin. Innal bintaini, al-bintaini ini isim inna mansub dengan tanda ya. Dia mansub dengan tanda ya. Sedangkan nasitotani khobar inna marfu dengan tanda alif karena semuanya musanna. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian contoh yang terakhir di sini al-mudarrisuna sha'imuna. Para mudarris mereka berpuasa. Kita masukkan inna, innal mudarrisina sha'imuna. Sesungguhnya para pengajar mereka berpuasa. Al-mudarrisina isim inna mansub dengan tanda ya. Kenapa ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Insya Allah mudah kalau kita faham tentang mubtada dan khobar. Tinggal kita masukkan inna ke jumlah ismiyah tersebut, kemudian kita ingat-ingat amalan dari inna, yaitu menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Kemudian kita lanjutkan akhwatu inna. Inna itu memiliki teman-teman yang dia amalannya seperti inna. Jadi inna dan semua teman-temannya, semua huruf yang memiliki amalan seperti inna, ini ada beberapa macam. Jadi akhwatu inna hiya, jadi teman-temannya inna antara lain adalah yang pertama anna. Inna sama anna ini fungsinya sama, yaitu litaukid, untuk menguatkan. Di artinya inna ya sesungguhnya, ana ya sesungguhnya. Kemudian yang kedua ka'anna. Dikatakan para ulama nahwu, ka'anna itu litasbih, untuk penyerupaan. Sehingga artinya seakan-akan, ya, seolah-olah. Kemudian yang ketiga lakinna. Lakinna itu lil istidrak. Ya, lil istidrak nanti artinya akan tetapi. Artinya akan tetapi. Kemudian laita itu litamanni, untuk berangan-angan sesuatu yang mustahil terjadi, itu memakai laita. Kalau la'alla itu diistilahkan oleh para ulama nahwu litaroji. Fungsinya litaroji, dia untuk mengangankan sesuatu yang mungkin terjadi. Kita lihat contohnya misalnya, kalau kita memakai anna misalnya. Misalnya, annallaha alaikum hakimun. Ya, sesungguhnya Allah SWT atas kalian itu, annallaha, misalnya contohnya, annallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui dan hakim, maha bijaksana. Annallaha alimun, ya alimun ini khobar, anna isimnya adalah lafaz jalalah Allah. Hakimun khobar yang kedua. Jadi anna fungsinya sama seperti inna, yaitu litaukid. Contoh yang ka'anna, misalnya ka'annahu Ka'annahu asadun. Ya, dia itu seperti singa misalnya. Ka'annahu asadun. Dia itu seperti singa misalnya. Maka di sini hak ghaibnya dhamir muttasil yang bersambung dengan ka'anna itu sebagai isim ka'anna. Sedangkan khobarnya adalah asadun. Kemudian lakinna, contohnya misalnya tadi fungsinya lil istidrak, contohnya aliyun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Ali itu orang yang kaya, akan tetapi dia seorang yang bakhil. Jadi aliyun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Kita lihat lakinnahu bakhilun. Bakhilun itu khobar lakinna, sedangkan isim lakinanya adalah hu, itu ha ghaib dhamir muttasil. Kemudian laita tadi adalah litamanni, contohnya laita syababu ya'udu yauman. Mudah-mudahan waktu muda itu akan kembali pada hari ini. Jadi laita syababu ya'udu yauman. Ini orang yang mengucapkannya sudah tua, maka ini laita dikatakan litamanni, hanya untuk berangan-angan sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau orang yang mengatakan sudah tua, maka enggak mungkin waktu mudanya akan kembali. La'alla, ini litaroji. La'alla itu litaroji, yaitu untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. La'alla sodiko kodimun. La'alla sodiko kodimun. Mudah-mudahan temanku datang. Kalau tadi laita sababa, ya kan, contohnya saya ulang untuk laita, laita sababa ya'udu yauman. Karena as-sabab ini sebagai isim laita, maka dia mansub. Jadi laita sababa ya'udu yauman. La'alla as-sodiqo qadimun. Demikian contohnya. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan macam-macam isim inna. Isim inna itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dohirun, isim dohir. Dan yang kedua domirun, yaitu kata ganti. Contoh yang isim dohir, innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun. Jadi isim inanya mana? Lafaz jalalah Allah, dan dia isim dohir. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Isim inanya adalah lafaz jalalah Allah, dan dia isim dohir. Alimun khobarnya. Contoh yang domir, innahu samiun alimun, sesungguhnya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Innahu sami'un alimun. Mana ini isim inanya? Kita katakan isim inanya adalah hu, yaitu ha ghaib dhamir mutasil yang nasob. Kalau kita irob, alha'u dhamirun mutasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli nasbin ismu inna. Lihat di sini adalah dhamir muttasil. Kalau dhamir maka mabni. Mabni atas tanda fathah, yaitu menempati posisinya isim yang mansub sebagai isim inna. Sami'un khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia khobar inna yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Sami'un khobar inna yang pertama. Sedangkan alimun khobaru inna athani, dia khobar inna yang kedua. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Kemudian contoh yang lain, innaha maridotun, sesungguhnya dia seorang perempuan, maridotun, sakit. Jadi innaha maridotun. Riha di sini, domirnya di sini, domir mutasil yang nasob sebagai isim inna. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah pembahasan tentang Ina dan teman-temannya. Tentang Ina dan teman-temannya. Sekarang kita masuk ke halaman 47 At-Tamrinu, latihan. Latihan untuk bab ini. Adkhil inna fil jumali al-atiyati. Dimasukkan inna ke dalam jumlah, ke dalam kalimat berikut ini. As-salatu wajibun. Salat itu wajib hukumnya. Jadi as-salatu wajibatun ya. As-salatu wajibatun. Jumlahnya jumlah ismiyah. Mubtada'nya as-salatu, khobarnya wajibatun. Kita masukkan inna. Di inna amalannya adalah menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Ini menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Itu amalan inna. Di sini mubtada'nya adalah as-salatu, sedangkan khobarnya adalah wajibatun. Kita masukkan inna, maka menjadi inna sholata wajibatun. Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban. Contoh berikutnya, fihi do'ifun. Di dalamnya ada do'ifun, yaitu lemah, kelemahan. Fihi do'ifun. Kita lihat jumlahnya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sekarang kita lihat mana mubtadanya, mana khobarnya. Di sini fihi adalah jar majrur yang didahulukan, maka dia khobar muqaddam. Dhaifun ini mubtada muakhir dan hukumnya wajib. Hukumnya dia adalah wajib. Sehingga ketika kemasukan inna, inna fihi do'ifan. Inna fihi do'ifan. Sesungguhnya di dalamnya ada kelemahan. Do'ifan dibaca mansub sebagai isim inna. Jadi ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun. Kemudian fihi khobaru inna. Dan kita lihat pembahasan tentang khobar inna, pembahasan tentang khobar kana mirip dengan pembahasan khobar mubtada. I'rabnya fihi di sini karena khobar inna seandainya dia mufrad, yani bukan jumlah maupun sibul jumlah, itu adalah marfu. Maka fihi karena dia sibul jumlah, fihi di sini fi mahalli raf'in khobaru inna. Indi dirhamun. Saya memiliki dirham. Jadi di sini jumlah ismiyah yang khobarnya itu berupa dorof yang wajib didahulukan karena mubtada'nya isim nakiroh, dirhamun. Kita masukkan inna, inna indi dirhaman. Hampir mirip dengan sebelumnya. Fihi do'ifun. Kemudian al-musinuna mahbubuna. Seorang yang berbuat, orang-orang yang berbuat baik, maka mereka akan dicintai. Masukkan inna, innal muhsinina mahbubuna. Yang tadinya mubtada'nya marfu al-musinun, ketika kemasukan inna maka menjadi mansub, yaitu sebagai isim inna al-muhsinina. Di innal muhsinina mahbubuna. Dia mansub dengan tanda ya karena jamak mudzakkar salim. Anta alimun, sesungguhnya engkau seorang yang alim, seorang yang berilmu, menjadi innaka alimun. Innaka alimun, sesungguhnya engkau seorang yang alim. Anta tadi dhamir mutas, dhamir munfasil anta ketika dia disambungkan ke inna jadi dhamir mutasil berubah menjadi kaf. Kaf mukhotob. Jadi innaka alimun. Fil jasadi mudghatun. Dalam jasad itu ada segumpal darah. Fil jasadi mudghatun. Di sini kita lihat jumlahnya jumlah ismiyah. Jadi jumlahnya jumlah ismiyah yang khobarnya itu didahulukan dan hukumnya wajib. Khobarnya adalah jar majrur fil jasadi. Kita masukkan inna, inna fil jasadi mudghatan. Inna fil jasadi mudghatan. Jadi mudghatannya itu sebagai isim inna yang wajib diakhirkan. Karena khobarnya jar majrur dan isim inanya dia nakirah. Al-mujtahidatu najihatun. Innal mujtahidati najihatun. Sesungguhnya wanita-wanita yang rajin, mereka akan lulus. Mereka berhasil. Innal mujtahidati, kita lihat isim inanya adalah al-mujtahidati mansub dengan tanda kasroh karena jamak mudzakkar salim. Hiya muti'atun, dia seorang wanita yang taat. Kemasukan inna, innaha muti'atun, sebenarnya dia wanita yang taat. Tadi hiyanya berubah menjadi hiya dhamir munfasil, berubah menjadi dhamir mutasil. Innaha muti'atun. Akhuka tabibun, saudara laki-lakimu seorang dokter. Inna akhoka tabibun. Tadi inna akhoka tabibun. Ummuka mumarridotun, ibumu sakit. Inna ummaka mumarridotun. Inna ummaka mumarridotun. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh berikutnya atau soal berikutnya adalah adkhil kana wa inna fil jumali al-atiyati. Masukkan kana dan inna dalam kalimat berikut ini. Jadi di sini contoh-contoh jumlah ismiyah, kemudian kita diminta untuk memasukkan kana atau inna supaya kita tahu perbedaannya. Abuka maridun, bapakmu sakit. Kemasukan kana, ingat kana amalannya merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Sedangkan inna menasobkan mubtada, merofakkan khobar. Kana abuka maridun. Jadi kana abuka maridun, adalah bapakmu itu sakit. Sedangkan inna, kalau kita masukkan inna menjadi inna abaka maridun. Inna abaka maridun, sesungguhnya bapakmu sakit. Ar-riba haramun, kana ar-riba haraman. Inna ar-riba haramun. Ar-riba, masukkan inna ya tetap inna ar-riba. Masukkan kana ya kana ar-riba, karena ar-riba di sini isim yaitu yang diakhiri oleh alif lazimah. Diakhiri oleh alif lazimah seperti Musa, maka ar-riba adalah isim maksur. Misalnya kana ar-riba haraman, ar-riba di sini sebagai isim kana marfu dengan tanda dhammah muqaddarah. Haraman khobar kana. Inna ar-riba haramun, ar-riba sebagai isim inna mansub dengan tanda fathah muqaddarah. As-salawatul khamsu wajibatun, masukkan kana. Jadi dalam kalimat as-salawatul khamsu wajibatun, isimnya adalah mubtada'nya adalah as-salawatu, sedangkan khobarnya wajibatun. Kemasukan kana, kana as-salawatul khamsu wajibatan. Kemasukan inna, inna as-salawati al-khamsa wajibatun. Jadi inna as-salawati al-khamsa wajibatun. Kenapa demikian? Yaitu kemasukan inna, kita lihat inna itu amalannya menasobkan mubtada, merofakkan khobar. As-salawatu jamak mu'annas salim untuk as-salatu. Ketika dia mansub tandanya dengan kasroh, maka menjadi inna as-salawati, sedangkan al-khomsa ini adalah na'at nanti istilahnya, mensifati as-salawati. Maka bukan inna solawatil khomsi, akan tetapi inna solawati al khomsa. Al mu'minuna faizuna, orang-orang mukmin merekalah orang-orang yang beruntung. Kanal mu'minuna faizina, innal mu'minina faizuna. Demikian. Al mujtahidatu mahbubatun, wanita-wanita yang rajin mereka akan disukai. Kanal mujtahidatu mahbubatin, mahbubatin, karena mansubnya jamak muannats salim dengan kasroh. Innal mujtahidati mahbubatun. Pendengar dari Muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Al-Qadi Adilun. Kanal Qadi Adilan. Innal Qadiya Adilun. Lahum Adabun. Kana lahum. Jadi lahum Adabun. Kana lahum Adabun. Jadi Adabun ini mubtada yang diakhirkan. Kemasukan kana. Kana lahum adabun. Adabunnya sebagai isim kana marfu, sedangkan khobarnya jar majrur yang didahulukan dan hukumnya wajib. Kana lahum adabun. Sedangkan kemasukan inna, inna lahum adaban. Ana rosibun. Kemasukan kana menjadi kuntu rosiban. Kemasukan inna, inni rosibun. Fi baiti doifun. Di dalam rumahku ada doif, yaitu tamu. Fi baiti doifun, maka menjadi kana fi baiti doifun. Sedangkan kemasukan inna, inna fi baiti doifan. Nahnu muslihuna, kami ini orang-orang yang memperbaiki. Kemasukan kana, kunna muslihina. Kemasukan inna, inna muslihuna. Panjang. Inna muslihuna. Ada alifnya di sana. Pendengar dari Muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki halaman ke-48 di kitab ini, yaitu At-Tawabi'u. Isim marfu yang ketujuh, yang terakhir. Jadi marfu'atul asma yang terakhir adalah At-Tawabi'u. Amma tawabi'u fasayati bayanuha fil majruroti. Sedangkan untuk bab at-tawabi, maka akan datang. Fasayati, kita lihat ya'ti, dia fi'il. Tandanya apa? Ada sin sebelumnya. Fasayati, dan fi'ilnya fi'il. Mudhari' maklum, maka pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Bayanuha. Bayanu itu dibaca marfu', fa'il dari ya'ti. Fasayati bayanuha, akan datang penjelasannya. Fil majruroti, yaitu ketika membahas isim-isim yang majrur. Jadi pembahasan tentang at-tawabi itu akan datang ketika akan kita bahas isim-isim yang majrur. Maka di sini ditunda pembahasannya. Kemudian khulasatul asma'i al-marfu'ati, ringkasan untuk isim-isim yang marfu'. Kita ingat, jadi kita sudah selesai membahas marfu'atul asma', sekarang ringkasannya. Khulasatul asma'i al-marfu'ati, yaitu ringkasan untuk isim-isim yang marfu'. Yang pertama fa'il. Fa'il ada dua, ada dhohir sama dhomir. Contoh yang dhohir kita lihat, qala Muhammadun, Muhammad telah berkata. Kita lihat qala, fi'il maklum, maka gantikannya fa'il. Fa'ilnya adalah isim dhohir, di sini yaitu Muhammadun. Yang kedua dhamir, sa'altu, saya telah berkata, saya telah bertanya. Mana fa'ilnya? Tu, yaitu tak fa'il. Jalasta, engkau telah duduk, fa'ilnya adalah tak fa'il. Maka ini contoh yang dhamir. Yang kedua, isim marfu yang kedua adalah na'ibul fa'ili, ya, sama ada yang dhohir, ada yang dhamir. Bedanya dengan fa'il, untuk pembahasan na'ibul fa'il, itu fi'ilnya majhul. Su'ilan nabiyu, nabi telah ditanya. Su'ila an nabiyu, an nabiyunya na'ibul fa'il yang berasal dari isim dohir. Sedangkan su'ila itu, yaitu fi'il madi majhul. Umirta, engkau telah diperintah. Ini contoh na'ibul fa'il yang domir, yaitu tak fa'il. Su'ilta, engkau telah ditanya. Yang ketiga adalah al-mubtada'u. Mubtada' juga demikian. Ada yang dohir, ada yang domir. Ahmadu ustadun. Ahmad seorang ustad. Mubtada'nya adalah Ahmadu. Tidak ditanwin karena mamnu' minas sharf. Al-alam ma'al wazni fi'li. Aliyun ghaniyun. Ali seorang yang kaya. Ali seorang yang kaya. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya aliyun. Ghaniyun itu khobarnya. Contoh yang domir, huwa maridun, dia seorang laki-laki sakit. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah huwa. Huwa ini namanya domir munfasil yang rofa. Anta muslimun, engkau seorang muslim. Engkau seorang muslim. Di sini mubtada'nya adalah domir munfasil. Anta, kalau kita irob, anta muslimun, anta domirun munfasilun mabniyun alal fathati fi mahalli rof'in mubtada'un. Jadi anta di sini domir munfasil, mabni atas tanda fathah, menempati posisinya isim yang marfu' sebagai mubtada'. Muslimun khobarun marfu'un, wa alamatu rof'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Kemudian isim marfu' yang keempat atau marfu'atul yang asma' yang keempat di halaman ke-49 di kitab Muyassar adalah al-khobaru, khobar. Dan khobar ada dua macam, ada yang mufrad dan ghairu mufradin. Yang mufrad contohnya al-waladu mujtahidun, seorang anak laki-laki rajin. Khobarnya adalah mujtahidun, mufrad dia. Maksud mufrad di sini bukan isim mufrad, ya kita ulang lagi, maksud mufrad adalah maksudnya bukan isim mufrad, akan tapi dia bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Atau kita katakan dia satu kata dan berasal dari isim. Yang khobar ghairu mufrad ada dua, ada yang jumlah dan sibul jumlah. Yang jumlah terbagi lagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang sibul jumlah terbagi juga menjadi dua, yaitu jar majrur dan dhorof. Kita lihat contoh khobar yang ghairu mufrad yang berasal dari jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Aliun abuhu ghaniyun, Ali bapaknya itu orang yang kaya. Aliun isim marfu fi awalil jumlah, letaknya di awal kalimat sebagai mubtada. Khobarnya adalah jumlah ismiyah abuhu ghaniyun. Karena khobarnya berubah jumlah, maka irobnya fi mahalli rof'in. Dan khobarnya apabila kita pecah lagi, abuhu itu mubtada, ghaniyun khobar untuk abuhu. Contoh khobar yang dia jumlah fi'liyah, yaitu yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Al-maridu yad'ufu badanuhu, seorang yang sakit itu badannya lemah. Al-maridu yad'ufu badanuhu, jumlahnya ismiyah, yaitu al-maridu mubtada, sedangkan khobarnya fi'il dan fa'il. Yad'ufu badanuhu. Karena khobarnya terdiri dari fi'il dan fa'il, maka pasti bisa dikatakan jumlah fi'liyah. Kalau khobarnya jumlah fi'liyah, irobnya fi mahalli rof'in. Sedangkan kalau kita pecah, yad'ufu itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rof'ihi ad-dhammatu li'annahu sahihul akhiri. Dia fi'il mudhari' yang marfu', tanda rofaknya dengan dhamma, karena fi'il mudhari' sahih akhir, sedangkan badanuhu, badanu itu fa'ilnya. Kemudian sekarang, yaitu contoh untuk khobar yang ghairu mufrad yang berasal dari sibul jumlah, yaitu jar majrur. Yang pertama, abuka fil masjidi, bapakmu di dalam masjid. Fil masjidi, ini jar majrur sebagai khobar dari abuka. I'rabnya fi mahalli rof'in. Ad-dharfu yang dharaf, al-ustadu amamal baiti, ustad di depan rumah. Al-ustadu ini mubtada, amamal baiti di sini dorof fi mahalli rof'in khobarun. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lanjutkan khulasoh, ringkasan untuk ismu kana, isim kana. Isim kana ada dua macam juga, sebagaimana fa'il, naibul fa'il ataupun mubtada, yaitu ada yang dohir, ada yang domir. Wa kana Allahu azizan, adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu aziz, maha mulia. Yang domir kuntu maridon, saya sakit. Di sini kuntu isim kanan adalah tak fa'il. Dan dulu ketika membahas kan sudah disampaikan bahwasanya kan ada dua macam. Ada yang naqisatun sama tamatun. Ada kana yang naqis, kana yang tam. Apa itu kana yang nakis? Ma yahtaju ila fa'ilin, yaitu kana yang dia butuh kepada kana yang nakis yaitu ma yahtaju ila ismin wa khobarin, yaitu kana yang butuh kepada isim dan khobar. Sedangkan yang tam dia butuh fa'il. Jadi diingat, yang naqis inilah yang kita bahas dalam bab marfu'atul asma, yaitu kana yang naqis, dia butuh isim dan khobar. Contoh yang naqis, kana Muhammadun nabiyan, adalah Nabi Muhammad, adalah Muhammad, dia seorang nabi. Muhammadun ini isim kana, nabiyan khobar kana. Jadi kana di sini dihukumi kana yang naqis karena butuh isim kana, yaitu Muhammadun, dan khobarnya yaitu nabiyan. Yang tam itu adalah kana yang gandengannya adalah fa'il, bukan isim ataupun khobarnya, akan tapi fa'il. Jadi kananya ini dihukumi fi'il biasa. Contohnya, kaifa kana akibatul mukadzibina, bagaimanakah keadaan akhir atau akibat akhir dari orang-orang yang mendustakan. Kaifa kana akibatu, ini fa'il dari kana, al-mukadzibina mudhofilah. Pendengar Radio Muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk yang keenam, yaitu khobaru inna. Di ringkasan yang keenam, khobar inna sama ada yang mufrad sama ghairu mufrad. Di khobar inna itu ada yang mufrad dan ghairu mufrad. Contoh yang mufrad, innallaha alimun hakimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Alimun ini khobar yang mufrad, khobar inna. Hakimun khobar yang kedua. Innal muslimina faizuna, sesungguhnya kaum muslimin merekalah yang akan beruntung. Jadi faizuna ini khobar dari inna, dia mufrad. Meskipun dia berasal dari jamak mudzakkar salim, dikatakan khobar yang mufrad karena dia bukan jumlah dan bukan sibhul jumlah. Kemudian yang ghairu mufrad di sini sama sebagaimana pembahasan khobar mubtada. Ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah. Contoh yang jumlah ismiyah di sini, yang terdiri dari mubtada dan khobar. Inna aliyan abuhu ghaniyun, sesungguhnya Ali, bapaknya dia kaya. Sebelum kemasukan inna adalah aliyun abuhu ghaniyun. Kemasukan inna, inna aliyan abuhu ghaniyun. Aliyan ini isim inna, sedangkan khobarnya adalah jumlah ismiyah abuhu ghaniyun. Jadi i'rab dari abuhu ghaniyun fi mahalli raf'in khobaru inna. Sedangkan aliyan ismu inna mansubun, isim inna yang mansub. Contoh yang jumlah fi'liyah, innal muslimina yasumuna, sesungguhnya kaum muslimin mereka sedang berpuasa. Innal muslimina yasumuna, al muslimina ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi alya'u. Dia isim inna mansub, tanda nasubnya dengan ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Yasumuna ini khobar inna. Dia khobar inna, dan yasumuna ini fi'il. Yaitu af'alul khumsah. Yang fa'il dari yasumuna adalah waw jama'ah. Yang ketiga, contoh dari sibul jumlah yang pertama, yaitu jar majrur. Inna abaka fil masjidi, sesungguhnya bapakmu di dalam masjid. Abaka isim inna, khobarnya adalah fil masjidi. Yang berikutnya adalah dorof, innal ustada, sesungguhnya ustad amamal baiti, di depan bait rumah. Pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian khulasah ringkasan yang ketujuh, yang terakhir untuk pembahasan pagi hari ini, yaitu at-tawabi'u tawabi', yaitu dia pengikut, yaitu yang mengikuti isim marfu sebelumnya. Di sini disebutkan secara ringkas bahwasanya at-tawabi ada empat. Yang pertama naktun, yang kedua atfun, yang ketiga taukidun, yang keempat badalun. Ini ada istilah-istilah yang kita harus hafal. Jadi tawabi itu ada empat. Yang pertama naat, yang kedua atof, yang ketiga taukid, keempat badal. Untuk penjelasan lebih rinci tentang definisinya, insya Allah akan kita bahas di bab majruratul asma, isim-isim yang majrur. Na'at atau sifat. Contoh, di halaman 50, ja'a al-waladu al-mujtahidu, telah datang seorang anak laki-laki al-mujtahidu, yang rajin. Maka di sini al-mujtahidu mengikuti al-waladu. Dia karena mensifati al-waladu. Sehingga nanti tidak boleh dibaca ja'a al-waladu al-mujtahida. Karena dia mensifati al-waladu, dan al-waladu itu fa'il yang marfu, maka na'atnya juga harus marfu al-mujtahidu. Ringkasnya demikian. Untuk pembahasan lebih rinci, insya Allah kita akan bahas di majruratul asma. Contoh yang atof itu nanti ada huruf atof kata sambung. Contoh, ja'a Aliun wa Hasanun, telah datang Ali dan Hasan. Wawunya wawu atof, Hasanun ini diatofkan ke Ali. Ja'a Aliun wa Hasanun. Jadi sama, karena Aliun ini yang diikuti dia marfu, maka Hasan isim yang mengikuti juga marfu. Enggak boleh kita mengatakan ja'a Aliun wa Hasanin atau wa Hasanan. Yang berikutnya, yang ketiga, taukidun. Dia fungsinya untuk menguatkan. Ja'a al-amiru nafsuhu, telah datang seorang pemimpin. Nafsuhu, ya, dia sendiri yang datang, bukan utusannya. Maka di sini nafsuhu fungsinya untuk menguatkan al-amiru, sehingga dibaca nafsu marfu. Karena dia tawabi mengikuti isim yang marfu sebelumnya. Yang terakhir badal, pengganti. Contoh, ja'a Muhammadun Rasulullahi, telah datang Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad ya Rasulullahi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini badalnya adalah Rasulu, itu badal dari Muhammadun, jadi Rasulullahi. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kita bahas untuk pelajaran kitab Muyassar pada pagi hari ini. Kita telah sampai di halaman ke-50 di kitab Muyassar, yaitu kita telah menyelesaikan semua bab yang ada di marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Kita ingat kembali, kita murojaah kembali, kita ulang kembali apa yang sudah kita pelajari, sehingga ketika belajar kita sempatkan waktu kita tidak terasa sia-sia, kita dapat mengambil manfaat darinya. Akhiri, jika ada kesalahannya, ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasan Anda yang sangat cepat dan bermanfaat ini. Insyaallah dengan kita masuk pada halaman ke-50 ini, dengan mendekati akhir dari pembahasan kita di kitab Muyassar yang lumayan begitu banyak Ustaz ya. Nah, sahabat muslim, para pendengar radio muslim, demikianlah tadi, dan kami informasikan kembali untuk esok hari Anda silakan melihat pada tamrin yang halaman 50 itu. Dan nah, kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.